Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Fiqih Ta'amul Baina Zawjain karya Mustafa Ibn Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Kita masuki poin pembahasan baru yaitu taqwimul mar'ati idza iwajat wal akhdhu ala yadayha idza dhalamat. Ya, meluruskan ya, meluruskan istri ketika dia bengkok dan mengambil tangannya yaitu mencegahnya dari kezaliman ketika dia hendak berbuat zalim. Maka jika timbul dari seorang istri satu ketergelinciran, maka hendaknya suami itu mengajarinya dan mendidiknya. Dikarenakan suami adalah pemimpin atas istrinya sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Contoh kasusnya adalah kita jumpai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan pendeknya istri Nabi yang lain yaitu Ummul Mukminin Safiyyah binti Huyai radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan hasbuka min Safiyyata hakadha, ya, cukuplah bagimu tentang Safiyyah, dia itu begini. Yang begini ini adalah artinya dia itu pendek. Maka maka apakah yang dikatakan dan respon yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah yang merupakan istri beliau yang paling beliau cintai atau bahkan perempuan yang paling beliau cintai sebagaimana dalam satu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Man ahabun nasi ilaika ya Rasulullah?" Siapakah manusia yang paling engkau cintai wahai Rasulullah? Qal maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aisyah." Yang kami tanyakan dari kaum laki-laki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abuha, bapaknya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur keras istrinya yang paling beliau cintai, yang paling beliau sayang, dengan mengatakan laqad qulti kalimatan, sungguh engkau telah mengatakan satu perkataan yang seandainya dicampur dengan air lautan tentu dia akan mencampurinya. Tepatnya di catatan kaki hadis ini diriatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Aisyah sendiri yang bercerita, kalau aku mengatakan wahai Rasulullah, inna Safiyyah tabasanya Safiyyah adalah imra'atun, seorang yang perempuan. Waqala, dan Aisyah berisyarat dengan tangannya demikian. Ka'annaha, seakan-akan beliau maksudkan dengan isyarat tersebut artinya pendek. Maka pendeknya itu pakai bahasa isyarat, isyarat dengan tangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqad mazati, maka sungguh engkau telah mengeluarkan satu kalimat, seandainya dicampur kalimat tersebut dengan air lautan, niscaya akan tercampur. Aib istilahina, kalau dalam istilah orang Mesir, artinya perkataan tadi akan menajiskan lautan. Pelajaran yang bisa kita ambil di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, maka meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian besar cintanya pada Aisyah, maka ini tidaklah menyebabkan Nabi membiarkan Aisyah membicarakan kehormatan saudarinya sesama muslimah. Tidak menyebabkan Nabi membiarkan Aisyah melakukan ghibah dan memakan daging saudarinya yang telah jadi bangkai. Ya, maka di sini kita jumpai pelajaran tentang cinta yang hakiki, cinta yang benar. Ya, maka cinta yang cinta yang tinggi, cinta yang luar biasa tidak boleh menyebabkan seorang muslim membiarkan kemungkaran. Namun bahkan cinta yang sejati ketika yang dicintai itu salah, maka dia akan menegur dan mengingatkan, bukan malah membiarkan atau mendukung. Karena membiarkannya itu bukan cinta hakikatnya, namun menjerumuskan. Namun kalau cinta menginginkan kebaikan, maka ketika yang dicinta itu melakukan kejelekan yang perlu ditegur, maka akan ditegur. Tentu tegurannya adalah teguran karena dorongan cinta. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini, di sini dalil bolehnya menceritakan maksiat masa silam manakala ada maslahat di balik cerita. Ya, maka tentu di sini Ibunda Aisyah sendiri yang cerita. Dia menceritakan maksiatnya yaitu melakukan riba. Dan pada dasarnya menceritakan maksiat itu terlarang. Menceritakan maksiat yang kita lakukan dan orang lain tidak tahu. Kita sebelum baca hadis ini kan kita tidak tahu kalau Ibunda Aisyah punya maksiat semacam ini. Hukum asalnya terlarang karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Semua umatku itu dosanya berpeluang untuk dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Di antara bentuk terang-terangan berbuat maksiat adalah menceritakan maksiat yang kepada orang yang sebetulnya dan sebelumnya itu tidak mengetahuinya. Namun menceritakan maksiat itu bisa diperbolehkan sebagaimana dalam kasus ini, manakala terdapat maslahat yang dinilai lebih besar dibandingkan mafsadah menceritakan maksiat. Maslahat tersebut dalam hal ini adalah maslahat ilmu. Ilmu yang terkandung dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini tidak bisa kita ketahui ilmu ini kecuali kalau Ibunda Aisyah menceritakan peristiwanya. Kemudian hadis ini dalil bahasanya kalimah dalam bahasa Arab itu artinya jumlah mufidah, artinya adalah kalimat sempurna, berbeda dengan kalimah dalam istilah nahwu yang artinya adalah kata. Kemudian hadis ini menunjukkan betapa jeleknya ghibah, ghibah yang pendek. Maka ghibah yang dilakukan oleh Aisyah, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, itu kalimat yang pendek saja, tidak sampai satu paragraf, apalagi dua paragraf, apalagi satu muka, tidak sampai, cuma satu kalimat saja, redaksinya cuma mengatakan. Kalau di versi Riyadh Tirmidzi, inna Sofiyata imra'atun, sebenarnya Sofiyah itu perempuan terus pakai isyarat tangan, artinya pendek. Kalimat singkat. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalimat ini singkat ini dicampur dengan air lautan jadi busuk karenanya. Air lautan akan baunya akan menjadi bau yang tidak sedap, gara-gara itu akan berubah total. Air laut yang demikian banyak jika dicampur dengan kalimat ghibah yang pendek, itu ghibah yang pendek. Ghibah yang pendek cuma satu kalimat saja. Gimana kalau ghibahnya itu satu paragraf? Gimana kalau dua paragraf? Gimana kalau satu muka? Itu kayak apa ini? Bumi bau semua. Maka seluruh bumi itu bisa kena bau semua. Kalau ghibah satu kalimat saja sudah cukup untuk membuat menimbulkan bau busuk, membusukkan air lautan, ya. Gimana dengan satu paragraf atau satu muka ghibah? Kemudian riwayat ini dalil bahasanya individu sahabat atau sahabiyah itu tidak maksum dari salah, ya, tidak terjaga dari salah. Boleh jadi mereka melakukan maksiat, namun mereka adalah orang-orang yang mudah untuk diingatkan dan enggak ngeyel ngotot dengan kesalahannya ketika ditegur dan diingatkan. Lain halnya dengan kesepakatan sahabat, maka dia maksum dari keliru. Kesepakatan sahabat untuk menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah itu maksum, terjaga dari kesalahan. Namun kalau individu dan person sahabat, mungkin saja terjadi terjumus dalam kejelekan. Kemudian walamma ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bantal di rumah Aisyah, dan Nabi lihat ada gambar-gambar yang terlarang, gambar makhluk hidup pada bantal tersebut, maka istadda ala ummil mukminin Aisyata. Maka beliau marah dengan istrinya, ya, bentuk marahnya diungkapkan dalam bentuk cuma berdiri di pintu dan tidak mau masuk sampai istrinya tersebut menghilangkannya, menghilangkan gambar yang Nabi maksudkan. Maka lihat cintanya Nabi SAW kepada Aisyah tidaklah menghalangi beliau untuk bersikap insaf, bersikap adil dan objektif. Hadis yang dimaksudkan tentang gambar tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha. Bahasanya beliau membeli bantal yang mengandung fihat tasawir, ada gambar-gambar yang terlarang, yaitu gambar makhluk hidup. Maka tatkala Rasulullah SAW melihatnya qoma alal bab, maka Nabi hanya berdiri di depan pintu dan tidak mau masuk. Itu ini bentuk marahnya Nabi SAW. Dan kata Aisyah, dan aku mengetahui di wajah Nabi ada tidak suka. Ada pesan tidak suka di wajah Nabi. Maka aku katakan, wahai Rasulullah, atubu ilallahi wa ila rasulihi. Wahai Rasulullah, aku bertobat pada Allah dan Rasulnya. Mada adnabtum, mada adnabtu, kesalahan apakah yang aku lakukan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, bagaimanakah dengan bantal-bantal ini? Aku katakan, aku membelinya untukmu supaya engkau bisa duduk dengannya dan engkau bisa menjadikannya sebagai bantal. Maka Rasulullah SAW mengatakan, in ashabah hadis suwari, sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini pada hari kiamat, mereka akan disiksa, mereka akan diazab. Dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang kalian ciptakan. Wakal dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau tadi untuk yang buat, gimana untuk yang beli? Innal baita alladhi fihi suwar la tadkhuluhul malaika. Sesungguhnya rumah yang ada padanya gambar makhluk hidup, maka malaikat penyebar kebaikan dan penebar kasih sayang Allah tidak akan memasukinya. Ya, maka kita jumpai di sini bagaimanakah dan ekspresi atau cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengungkapkan kemarahan. Maka beliau mengedepankan dalam marahnya itu bahasa-bahasa simbolik, ya. Bahasa-bahasa simbolik, daripada beliau bukan orang yang temperamen tinggi, kemudian ketika marah kemudian keluarlah kalimat-kalimat kasar dan semacam itu. Namun ketika beliau marah, maka orang yang telah kenal, mengetahui beliau, kenal baik dengan beliau, akan mengetahui Nabi itu marah dari wajahnya, dari sikapnya. Kemudian di sini kita jumpai sikap yang baik, kita jumpai keteladanan tentang istri yang baik ketika suaminya tersinggung dan marah. Dan istri ini tidak tahu ini marah kenapa. Maka istri yang baik Nabi contohkan dalam kita jumpai contohnya dalam hadis ini, dia mengaku salah, dia minta maaf, baru setelah itu tanya, saya salah apa sih? Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, aku bertobat pada Allah dan Rasulnya. Nah, artinya saya minta maaf, saya ini, namun apa ya salah saya? Nah, ya, namun sikap semacam ini adalah satu sikap yang istimewa di dunia wanita, ya. Satu sikap yang luar biasa di dunia wanita, ketika suaminya marah kemudian dia punya inisiatif untuk langsung minta maaf, padahal dia tidak tahu salahnya, salahnya apa. Tidak sedikit wanita yang malah kemudian ribut, kenapa sih marah-marah, muka cembrut kayak gitu, bikin ini udah capek di rumah, datang-datang cembrut-cembrut kayak gitu. Kalau umumnya wanita, standar wanita, itu demikian. Ini suami marah, itu malah kemudian tambah dan tidak disikapi dengan sikap yang bijak, namun malah timbul masalah baru, ini malah kemudian tengkar jadinya. Namun kalau keteladanan ini dicontohkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Dan umumnya kasus ya dijumpai di banyak keluarga. Itu istri salah, suami marah, suami yang minta maaf, kan? Nah, karena kemudian ternyata karena marah dia, akhirnya ini dibalas dengan marah. Waduh, ini marah-marahan jadinya. Hanya sudahlah, kemudian dihentikan dengan suaminya minta maaf. Suaminya salah, suaminya juga minta maaf lagi, gitu. Maka suami salah, suami yang minta maaf. Istri salah, suami marah, kemudian marahnya suami ini malah kemudian dibalas dengan marah juga. Nah, akhirnya ya sudahlah, suaminya yang jadi minta maaf juga. Yeah. Adapun sikap semacamnya dicontohkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, maka ini adalah sikap yang sangat istimewa. Sikap yang sangat istimewa. Kalau dijumpai hal semacam ini, maka berarti kita punya istri yang sangat istimewa. Dan kalau tidak ada, ya maklum saja, ini ya, dapat standarnya. Ya, kemudian wala tamna'uhu mahabbatuhu, dan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kepada Aisyah tidak menghalangi beliau untuk bersikap objektif dan adil bersamanya, muqtasan minha li ghairiha, dan kemudian mengkisos dari Ibunda Aisyah untuk yang lainnya. Ini tajal amru ilal qisas, jika memang perlu kisos atau tindakan pembalasan yang sejenis. Yaitu berdasarkan hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ba'di nisa'ihi, di rumah salah satu istrinya, ya tepatnya Aisyah. Fa arsalat ida ummahatil mu'minin, maka ada istri Nabi yang lain yaitu Zainab binti Jahsyin yang mengirimkan bisahfatin, satu piring fiha ta'amun. Yang berisi makanan. Dia kirimkan dengan maksud, dia kirimkan, dia masak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadarabat allati an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitiha. Maka istri yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang di rumahnya, darabat memukul yadal khadim, tangan budak yang diperintahkan untuk mengantar piring, mengantar makanan. Tentu jatuhlah piring tersebut. Van falakot, dan pecahlah piring tadi. Maka hal ini menunjukkan bahasanya Nabi bukan sosok manusia sakti, ya, yang kemudian ada tiba-tiba di depannya ini ada piring jatuh, wah kemudian Nabi keluarkan kekuatan gaibnya kan. Akhirnya harusnya pecah, akhirnya kemudian malah mendal saja gitu. Nah, ya ini di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini piring istrinya ya, jatuh ya pecah ini ya. Enggak kemudian mendal ya. Nah, atau kemudian kemudian jatuh pecahnya, kemudian terbang landai, kemudian akhirnya enggak jadi pecah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, manusia sebagaimana umumnya manusia dalam masalah semacam ini, Nabi tidak punya kekuatan tenaga dalam atau kekuatan yang kekuatan macam-macam yang bisa kemudian bikin aneh-aneh. Akhirnya fajama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan pecahan piring. Summa ja'ala yajma'u fiha ta'am alladzi kana fi shofati, dan Nabi juga mengumpulkan makanan yang berserakan, berhamburan, yang semula ada di piring itu. Padahal ketika itu ada banyak tamu, bahasa bebasnya. Ada banyak tamu, ada banyak sahabat yang ada di situ. Maka supaya kemudian untuk menenangkan keadaan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta para tamu-tamunya untuk memaklumi dengan beliau katakan, gharat ummukum, ini ibumu lagi cemburu, tolong dimaklumi ya, jangan kaget. Wah, ini kok sangat harus sekali ini istri Nabi main pecah piring. Maka ibumu sedang cemburu, harap dimaklumi. Harap dimaklumi. Nabi juga tidak marah-marah dengan Aisyah yang melakukan perbuatan memalukan di depan banyak tamu. Ya cemburu-cemburu, tapi ya jangan kayak gitulah. Ngono ning ngono ya aja ngono gitu ya. Enggak. Enggak. Karena kalau kalau wanita itu sedang cemburu, enggak bisa dinasihati. Wanita lagi cemburunya itu muncul, itu ya dinikmati aja gitu ya. Oh, dinasihati, dimarahi itu tidak mempan, tidak ada gunanya. Gitu. Maka Nabi tidak kemudian menegur Aisyah, namun Nabi minta para tamunya untuk maklum. Maklum ya, lagi cemburu. Nah, harap dimaklumi. Jangan dianggap satu hal yang wah. Gitu. Satu hal, namun biasa sajalah. Ya, biasa saja. Suma habasal khadimah, kemudian Nabi tahan si budak untuk tidak langsung pulang, tunggu dulu, gitulah kurang lebihnya. Hatta utiya bisohfatin min indi allati huwa fi baitiha, sampai Nabi kemudian mengambilkan piring, kemudian ditatangkan pada Nabi piring dari milik perempuan istri beliau yang beliau ketika itu ada di rumahnya. Fada fa'asohfata, kemudian Nabi serahkan piring yang masih utuh, ilallati kusirat sofatuha, kepada dia Nabi serahkan, ini berikan kepada kepada tuanmu, lebih berikan kepada istri beliau yang pecah piringnya. Wa amsakal maksurata fi baitillati kasarat, dan Nabi tahan piring yang telah pecah di rumah yang memecahkan. Ini kalau versi, ini riwayat versi Bukhari. Wa nahwuhu, dan redaksi yang semisal kita jumpai dalam riwayat Nasa'i dengan sanad yang sahih. Ada penjelasan yang lebih detail di riwayat Nasa'i. Kalau tadi dari Anas, kalau ini dari Ummu Salamah. Maaf ada koreksi, yang ngirim makanan itu Ummu Salamah. Bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, annaha atat bi tu'amin fi shaffatin laha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kirim makanan itu ibunda Ummu Salamah. Dia mengirimkan makanan yang diletakkan dalam satu piring, yang piring itu adalah piring milik pribadi beliau, dikirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan tamu-tamu yang ada di rumah Aisyah ketika itu, atau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Maka makanannya ditujukan untuk Nabi dan para sahabat. Faja'at Aisyatu, dan Nabi ketika itu di rumah Aisyah, maka dari dalam rumah Aisyah kemudian datang membawa mutaziratan bikisain, dan beliau keluar rumah dengan bersarung dengan kisah kisah kain segi empat panjang. Wa ma'aha fihrun, dia keluar sambil membawa fihrun. Di catatan kaki fihrun artinya hajarun, batu. Maka keluar sambil membawa batu. Fafalaqat bi asofata, dengan batu tersebut dia gunakan untuk menghancurkan piring tadi. Fajama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kumpulkan pecahan piring, dan Nabi mengatakan, Nabi kumpulkan pecahan piringnya dan Nabi kumpulkan makanannya. Nabi katakan pada tamu-tamunya, kulu, silahkan makanannya dimakan, yang masih bisa dimakan silahkan dimakan, dan tolong maklumi, ini kok ada peristiwa semacam ini. Rorot umukum, ibumu sedang cemburu, karena istri Nabi adalah ibu bagi orang-orang yang beriman. Marotain, demikian Nabi katakan dua kali, silahkan dimakan yang bisa dimakan dan tolong maklumi, ini lagi cemburu. Suma akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil piringnya Aisyah, kemudian dikirimkan kepada Ummu Salamah, dan Nabi berikan piringnya Ummu Salamah yang telah pecah kepada Aisyah. Ini yang jadi milikmu, yang pecah ini, sedangkan yang baik milik Aisyah dikirimkan kepada Ummu Salamah. Ya, maka di riwayat Nasa'i ini terdapat penjelasan hal-hal yang mungkin muskil di riwayat Bukhari. Misalnya di riwayat Bukhari dikatakan kalau Aisyah itu memukul tangan budak. Ya, maka ini ini tangannya bersentuhan dengan beliau. Jadi ketika orang cuma membaca versi Bukhari, wah, ini tangan Aisyah bersentuhan dengan tangan laki-laki ajnabi. Karena redaksinya, maka Aisyah darabat yadal khadim, maka Aisyah memukul tangan budak laki-laki yang dikirimkan oleh Ummu Salamah untuk membawa piring. Ini baik bersentuhan dengan tangan laki-laki ajnabi. Maka iskal ini akan terurai dengan kita membaca versi Nasa'i. Ternyata tangan Aisyah tidak bersentuhan langsung dengan tangan orang si budak, karena ternyata itu pakai batu, sehingga tidak terjadi sentuhan langsung dengan laki-laki ajnabi. Ini diantara faedah yang ada dalam versi Nasa'i. Kemudian ada penegasan tentang siapakah pelakunya, itu Ummu Salamah dan Aisyah radhiallahu anha. Dan satu hal yang perlu diketahui, bahasanya hadis ini adalah hadis penting berkaitan dengan bab domanul mutlafat, kewajiban untuk mengganti barang yang dirusak. Maka siapa yang merusak barang milik orang lain, kalau di sini kita jumpai dengan sengaja, demikian juga dengan cara yang tidak sengaja, dia punya kewajiban untuk mengganti. Dia punya kewajiban untuk mengganti barang milik orang lain yang dia rusak. Dan ketika itu, ketika orang yang merusak itu mengganti, kita lihat di sini yang rusak itu diberikan kepada yang mengganti, yang dirusak, yang pecah diberikan kepada Aisyah. Piringnya Aisyah dikirimkan kepada Ummu Salamah. Dan mengganti itu pada dasarnya adalah mengganti dengan yang sejenis, bukan dengan uang, bukan dengan nilai, namun menggantinya dengan barang yang sejenis ketika dijumpai dan ada yang sejenis. Kita lihat di sini, ketika piringnya Ummu Salamah rusak, pecah, maka diganti dengan piring, tidak diganti dengan uang. Maka pada dasarnya berkaitan dengan mengganti barang orang lain yang dirusak, itu adalah diganti dengan barang yang sejenis, bukan dengan uang. Karena yang rusak barang, maka barang. Dengan catatan selama masih dijumpai barang yang sejenis. Ketika tidak dijumpai barang yang sejenis, baru kemudian bergeser, berpindah kepada nilai yang seharga atau uang yang seharga barang yang dirusak. Ya, kemudian kita jumpai di sini dalam hadis ini, kita jumpai bagaimanakah sikap lembut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Kita jumpai di sini contoh luar biasa tentang kemuliaan akhlak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi istri yang sedang cemburu. Ya, maka kita lihat di sini Nabi tidak memarahi istrinya yang cemburu. Ya. Namun Nabi minta tamunya yang maklum. Demikian juga Nabi tidak kita lihat Nabi memerintahkan Aisyah untuk ngumpulkan piring yang pecah, pecahan-pecahan piring, namun Nabi sendiri yang ngumpulkan. Orang kalau lagi jengkel disuruh ngapa-ngapa ini jadi masalah. Ini lagi cemburu itu kok malah diperintah ini dan itu. Itu malah hanya akan memperbesar masalah. Maka kita lihat ya, Nabi tidak marahi Aisyah yang melakukan tindakan yang memalukan di depan banyak orang, di depan banyak tamu. Ya, kok tega-teganya seperti itu? Ya, cemburu ya cemburu, namun tahu tempat lah. Ya, kalau tempatnya tempat lagi banyak tamu ya jangan cemburu. Nanti kalau tamunya sudah pada pergi ya baru kemudian cemburu. Nah, Nabi. Tapi tidak menegur Aisyah dengan kalimat-kalimat semacam itu. Maka Nabi tidak menegur, memarahi Aisyah. Namun Nabi minta tamunya yang maklum. Kemudian yang kedua kita lihat Nabi sendiri yang mengumpulkan pecahan piring. Nabi sendiri, langsung beliau sendiri yang mengumpulkan pecahan piring. Dan Nabi sendiri yang mengumpulkan makanan. Mengumpulkan makanan yang buyar, yang bubar disebabkan pecahnya piring yang piring tersebut. Maka Nabi sendiri yang Nabi tidak perintahkan pada Aisyah untuk mengumpulkan. Kamu harus tanggung jawab ini, mecahkannya. Yang mecahkan, mengumpulkan pecahan. Nah, Nabi tidak demikian. Karena maklum ini wanita lagi cemburu, itu susah. Ya, untuk diajak komunikasi, susah untuk kemudian mengerti. Maka dibiarkan dengan cemburunya. Sehingga Nabi sendiri yang mengumpulkan pecahan, Nabi sendiri yang mengumpulkan makanan, Masya Allah. Satu akhlak yang luar biasa. Akhlak mulia yang luar biasa. Kalau bukan Nabi, enggak tahu, mungkin marahnya sudah luar biasa. Dan di antara kemuliaan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kasus ini kemudian Nabi anggap selesai gitu saja dengan piring telah diganti piring. Ya, Ibunda Aisyah kemudian tidak cerita atau Anas kemudian bercerita setelah tamu-tamu pergi kemudian Nabi marahi secara khusus Aisyah, gitu. Kamu ini tadi. Setelah tamu-tamunya pada pergi, itu kemudian berlanjut dengan berdua, dimarahi habis-habisan, kamu telah melakukan perbuatan yang memalukan. Tidak. Maka Anas tidak cerita demikian, sebagaimana pembawa kisah, dan Anas itu adalah pembantu Nabi, ada di rumah Nabi. Seandainya setelah tamu-tamu pada pergi, kemudian Nabi punya acara khusus untuk menegur Aisyah dan perbuatannya tadi, bisa dipastikan Anas cerita. Non Anas tidak cerita. Ceritanya cuma selesai di situ saja. Ini piringnya dikasihkan, piringnya diganti, selesai. Itu akhlak mulia yang luar biasa lagi. sebagian suami karena ini di depan banyak tamu ya diam saja. Namun sambil waduh. Ini ada tamu ya. Enggak ada ya sudah dibuat sebijak-bijaknya ya. Ada tamu. Nanti tunggu setelah tamunya bubar. Wah, tunggu aslinya ya. Tunggu aslinya setelah tamunya bubar. Wah, baru ya. Ada kemudian tahap kedua ya. Normalnya ya, suami demikian. Ya, namun masya Allah akhlak mulianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Ya, betapa bahagianya wanita yang punya suami yang berakhlak mulia sebagaimana akhlak mulianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kasus tadi dianggap oleh Nabi selesai. Ini kenapa intinya piring pecahnya sudah diganti sudah selesai. Inti masalahnya kan piring pecah, inti masalahnya ya makanan sudah dimakan kan? Ini tidak ada masalah, sudah selesai. Nah, kemudian nanti diungkit-ungkit setelah tamu pada pergi dan sudah jadi kemudian marah-marah diungkit-ungkit dah. Namun inti masalah piring pecah, pecah sudah diganti. Ini kiriman makanan untuk Nabi dan para sahabat, makanan sudah dihabiskan dan dinikmati sudah selesai. Tidak perlu kemudian ada episode kedua, babak baru, kemudian bahas tentang masalah ini. Ya, maka ini akhlak mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa dengan istrinya. Di antara hikmahnya, wallah alam, ketika tamunya itu pergi, kemudian seandainya misalnya Nabi marahi Aisyah, itu juga tidak manfaat. Karena wanita lagi cemburu itu tidak bisa kemudian dimarahi, tidak bisa kemudian diajari, tidak bisa diomel-omeli. Ketika seorang wanita sedang cemburu, kemudian ditegur, kemudian dinasihati, itu yang berlanjut akan tidak menyelesaikan masalah, namun akan tambah, cuma akan menambah masalah. Kalau cuma dibiarkan gitu aja, malah boleh jadi selesai. Boleh jadi selesai. Kemudian ada kisah yang kemudian lebih wah lagi berkaitan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istrinya, dan kita akan jumpai bagaimana sabarnya Nabi dan lembutnya Nabi. Dilihatkan oleh Abu Ya'la Al-Musili dalam Musnad Abu Ya'la bi isnadin hasanin, dengan sanad yang kualitasnya hasan, dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha. Beliau mengatakan, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa ghazirotin. Ghazirah itu sejenis bubur daging. Kalau definisinya adalah daging yang dipotong-potong kecil-kecil, kemudian dimasak dengan air dalam jumlah yang banyak plus garam. Kemudian ketika nanti sudah betul-betul matang, kemudian nanti akan ditaburi tepung. Kemudian nanti diberi lauk tertentu. Diberi tambahan lauk. Ini ghazirah. Di sana ada ya sejenis bubur. Ada kemudian tepung, kemudian ada air, ada daging kecil-kecil, sejenis bubur ya. Qatabah tuha lahu, yang aku masak lahu untuk Nabi. Ya, di sini ada kalimat, aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wallahu a'lam, ini berarti Nabi tidak di rumah Aisyah. Namun ini Aisyah yang ngirim makanan plus dengan datang orangnya, bukan tidak pakai pembantu, pakai budak, namun Aisyah sendiri yang datang. Fakultu li Saudah, nampaknya Nabi di rumahnya Saudah. Maka aku, kata Aisyah, berkata pada Saudah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah antara aku dengan Saudah. Dan tentu Saudah itu jauh lebih senior dalam usia, lebih jauh lebih tua daripada Aisyah. Maka kemudian Aisyah mengatakan kepada Saudah, kuli, ayo dimakan. Fa'abat, namun saudara tidak mau makan. Maka apa yang terjadi? Aisyah mengatakan ya perkataan yang mencengangkan. Ayo makan, kalau enggak buburnya tak lumurkan di wajahmu. Makan. Ini aku susah payah bikin bubur untuk dimakan, kok enggak mau makan. Makan, kalau enggak tak lumurkan di wajahmu. Ternyata saudara tetap ngotot enggak mau makan. Maka kemudian kuletakkan tanganku di bubur tadi, kemudian kulumurkan di wajahnya. Kulumurkan di wajah saudara. Maka Nabi cuma tertawa. Nabi cuma tertawa saja. Fawada'a biyadihi laha. Kemudian malah Nabi kemudian meletakkan tangannya kepada tangan saudah, di tangannya saudah, sambil mengatakan, lumuri wajah Aisyah dengan bubur. Ayo balas, itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lumuri wajah dia, kisos. Nah, Nabi pegang tangannya saudah, ini ambil bubur, lumuri dia. Nah, maka kemudian saudah pun melumuri wajahnya Aisyah. Aisyah ngelumuri wajahnya saudara, maka Nabi perintahkan untuk saudara balas ini. Lumuri wajahnya, wajah dia. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah saudara ngelumuri wajahnya Aisyah dengan bubur, ya, Nabi pun kembali tertawa. Dan ini kejadian ini di dalam rumah. Famara Umar, kemudian ketika itu Umar lewat. Dan ketika itu Umar lewat. Faqal, lalu kemudian Umar mengatakan, ya Abdullah, ya Abdullah. Fadhanna, maka Nabi mengira, anahu sayadkhulu, bahasanya Umar itu mau ya, mau bertamu. Cuma kedengaran suaranya lewat di depan rumah, enggak tahu manggil Abdullah, Abdullah itu siapa. Wahai hamba Allah, hamba Allah. Kemudian Nabi mengira, wah ini ada Umar di depan rumah, jangan-jangan Umar mau mampir. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada dua istrinya, ayo berdiri, basuh wajah kalian berdua. Kemudian faqalat Aisyah, dan Aisyah pun mengatakan, famazalat ahabu Umar, maka tidak henti-hentinya kemudian sejak itu aku merasa segan dan takut dengan Umar lihaibati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sungkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sungkan dengan Umar, maka kemudian Aisyah pun kemudian ketularan demikian. Ini khawatir Umar ini masuk kemudian masih ada keadaan wajah-wajah yang belepotan bubur, nah. Nabi enggak ingin, enggak enak kalau dijumpai demikian. Wallah alam, ini mungkin kejadian sebelum turun hijab. Maka seandainya Umar bertamu, maka Umar bisa melihat wajah-wajah istri Nabi yang dalam keadaan belepotan bubur tadi. Maka karena Nabi sungkan dengan Umar, maka Nabi perintahkan keduanya untuk cuci muka. Maka kemudian sejak itu Aisyah pun punya rasa sungkan dan hormat kepada Umar. Karena demikian sungkan dan hormatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Umar. Ya, maka di sini kita jumpai akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana keributan istrinya beliau sikapi santai. Beliau tidak kemudian marah, emosi, atau kemudian wah ini mubazir, bubur bisa dimakan malah untuk mainan, malah untuk jadi bahan mainan, wah ini makanan dan sebagainya. Tidak. Nabi sikapi dengan itu dengan santai, beliau jadikan hiburan saja, jadikan menjadi sebab beliau tertawa. Beliau tidak kemudian membesarkan masalah ini. Ya, Maka ini tentu satu akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kemudian kita lihat di sini telah menganggap selesai masalah ini dengan dengan sekedar keduanya cuci muka, selesai sudah. Enggak kemudian dipanjang-panjangkan, kemudian Nabi marahi Aisyah misalnya, kamu jangan ketelon kayak gitu sama yang lebih tua, sama ini. Nabi tidak kemudian memperpanjang masalah. Ini masalahnya masalah wajah kotor, ya sudah, cuci muka selesai. Nah, kemudian ada episode tambahan babak baru, kemudian Nabi negur Aisyah dan sebagainya. Karena tentu ini sudah ngerti sebenarnya ya perbuatan yang tidak baik, tidak bagus. Tidak ya, perlu dipanjang-panjangkan. Ya, maka kita jumpai di sini kesabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ulah istri-istrinya. Ya. Yang kita jumpai bagaimana betapa sabarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ulah-ulah yang boleh jadi sebenarnya menjengkelkan yang dilakukan oleh sebagian istri beliau, namun beliau sikapi dengan penuh kesabaran. Ini mungkin ini pelajaran penting bagi para suami dan para calon suami untuk kemudian mengingat-ingat bagaimanakah akhlak mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama istri-istrinya. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhu ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.